إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، masih kita pada bab qaulullah taala fala taj'alullahi andadan, bab tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala maka jangan kalian jadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Dan dia sampai pada ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menyatakan la an ahlifa billahi kadiban أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh kalau aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur, walaupun benar. Ikhwan fillah na'azakumullah, bagaimana pembahasannya? Tentunya kalau kita bicarakan ucapan dusta apalagi dengan sumpah adalah azim, kabirah min kabairit dzunub, dosa besar di antara dosa-dosa yang paling besar. Sebagaimana diucapkan oleh Rasulullah SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, qulna bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billah wa huququl walidain, fa kana muttaki'an fajalas, fa qala ana wa qaulu zur, ala wa shahadatu zur, ala wa qaul az-zur, ala wa shahadat az-zur. Ketika Rasulullah SAW mempertanyakan, maukah aku beritakan pada kalian dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka dijawab oleh beliau alaihi salatu wassalam, dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan, dan yang kedua adalah durhaka pada kedua orang tua. Beliau yang tadinya bersandar kemudian duduk dan berkata, ala wa qaul az-zur, ala wa shahadat az-zur. Ketahuilah, dosa besar yang berikutnya yang paling besar adalah dusta dan persaksian palsu. Qaulu zur wa syahadatu zur, ucapan dusta dan persaksian palsu. Dan terus diulang-ulang yang terakhir ini menunjukkan bahwa kedustaan dan persaksian palsu adalah azim, dosa yang sangat besar. Setelah syirik dan setelah durhaka kepada orang tua adalah dosa dusta dan dosa persaksian palsu. Tetapi kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kalau aku bersumpah dengan nama Allah dusta, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur. Dikatakan di sini dalam syarahnya, wa minal ma'lum annal halaf billahi kadiban kabira min kabairil kaba'ir. Sudah diketahui bahwa sumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta adalah kabiratun min kabairid dzunub, dosa besar dari dosa-dosa yang sangat besar. Lakinna syirk akbar min al-kaba'ir, tetapi kesyirikan lebih besar daripada dosa-dosa yang besar lainnya. Khana bin na'azakumullah, ini menunjukkan fiqihnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bukan meremehkan dosa dusta apalagi dengan sumpah, tetapi maksud beliau adalah bahwa kesyirikan lebih besar daripada kedustaan. Ikhwani fillah na'azakumullah, berarti yang akan beliau gambarkan adalah bahwa kesyirikan akbar minal kabair wa in sawra, bahwa dosa besar dengan kesyirikan tetap lebih besar kesyirikan walaupun syirik itu syirik kecil. Kama taqaddama bayanu dzalik, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Fa idza kana hadza halu syirkil asghar, kalau begini keadaan syirik kecil, fa kaifa bisyirkil akbar, maka bagaimana dengan syirik besar? Kalau syirik kecil saja dikatakan lebih besar dari dosa besar yang Rasulullah terus mengulang-ulangnya dalam hadisnya, ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur, ternyata syirik kecil di atasnya lebih besar daripada persaksian palsu dengan nama Allah sekalipun. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini dosa kecil. Fa kaifa bisyirkil akbar alwajib lil khulud fin nar, maka bagaimana dengan dosa besar yang akan mewajibkan atau menyebabkan pelakunya mesti akan masuk dalam neraka. Kada'ati ghairillahi wal istighatha bihi, seperti berdoa kepada selain Allah, meratap kepada selain Allah, istighatha war raghbah ilaihi, mengharapkan dengan ibadah kepada selain Allah, wa inzalu hawaijihi bihi, atau meminta hajat-hajatnya kepada selain Allah, sebagaimana apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia dari umat ini. Kama huwa halul aktsar min hadhihi al-ummah, sebagaimana apa yang terjadi pada kebanyakan umat ini, fi hadzal zaman wa ma qablaha, di zaman ini ataupun zaman yang lalu. Apa di antaranya yang terjadi di masyarakat kita kaum muslimin? Ta'zim al-kubur, mengagungkan kuburan. Wa ittikhadhiha awthanan, dan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang diibadahi. Wal bina' 'alaiha, membangun kuburan tersebut dengan berbagai macam bangunan-bangunan di atasnya. Wa ittakhadhaha masajid, dan kemudian dijadikannya sebagai tempat ibadah, dijadikannya sebagai masjid. Wabinaul musyahad atau masyahid bismil mayyit, dan dibangun monumen-monumen atas nama si mati. Li'ibadati man buniyat bismihi wa ta'zimihi, untuk mengagungkan siapa yang dikubur di situ, untuk beribadah menghambakan diri, mengabdi kepada si mayyit yang bangunan tadi dibangun atas namanya. Wa iqbal 'alaihi bil qulubi wal aqwali wal a'mal, yang mereka menghadap ke kuburan-kuburan tersebut, ke bangunan-bangunan tersebut dengan hati mereka, dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka. Ini menghadapnya betul-betul dengan semuanya, dengan hatinya khusyuk, takut, mengagungkan, menghormati, dengan juga dengan ucapannya, ya Syekh fulan, ya wali fulan, ya habib fulan, juga dengan perbuatannya. Mereka berdoa, mereka meratap, mereka memanggil, kemudian mereka dalam keadaan sebaliknya ada yang sampai rukuk dan sujud, bahkan ada yang tawaf mengelilinginya. Ada yang sengaja kiainya dan pimpinannya mengajak semua santri pondok pesantrennya untuk tawaf mengitari kuburan Habib. Na'udzubillah min hadzal dalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang seperti ini. Dan ini tentunya a'zam wa a'zam, lebih besar daripada qaulul zur, lebih besar daripada syahadatiz zur, lebih besar dari mereka-mereka yang berbuat dosa besar sekalipun, bahkan lebih besar dari zina, lebih besar dari pencurian, lebih besar dari pembunuhan. Ikhwan fillah na'azakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal fitnatu ashaddu minal qatli, dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Di dalam tafsir-tafsir ayat ini, yang dimaksud fitnah adalah asyirk, kesyirikan. Yani ketika kaum musyrikin di Mekah, yang sejak turun-temurun dari nenek moyang mereka mengagungkan tempat suci Mekah, yaitu Ka'bah. Mereka mengagungkan walaupun dengan cara bid'ah, walaupun dengan cara berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka bikin, tetapi mereka mengagungkannya sehingga ketika terjadi Hudaybiyah dan terjadi setelah itu Fathu Mekah pada tahun berikutnya, dan Rasulullah SAW mengatakan dihalalkan untukku sa'atan min nahar, dihalalkan untukku sesaat di siang hari, yakni dihalalkan untuk berperang pada tempat haram, tempat suci. Ini dihalalkan kata Rasulullah untukku sa'atan min nahar, sesaat dari siang. Maka mereka kaum musyrikin mengatakan, lihat mereka tidak menghormati tempat suci, lihat mereka yang katanya ternyata mereka melanggar kesucian haram, melanggar kesucian Mekah, melanggar kesucian Ka'bah, mereka menumpahkan darah di daerah haram. Maka Allah turunkan bantahan terhadap mereka, wal fitnatu ashaddu min al qatl. Ingat, kesyirikan yang kalian perbuat itu lebih awam, lebih besar, akbar daripada pembunuhan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sedangkan pembunuhan yang dilakukan adalah jihad, perang untuk menghilangkan kesyirikan dari haram. Mana yang lebih besar? Al-qatl atau syirik? Allah jawab dengan tegas dengan kalimat yang tidak satu ayat, ada ayat lain yang semisalnya, yaitu wal fitnatu akbar min al-qatl. Sesungguhnya yang namanya fitnah, kesyirikan, lebih besar daripada pembunuhan. Ikhwan fillah na'azakumullah, jelaslah dengan demikian bahwa yang namanya kesyirikan lebih besar dari dosa-dosa besar. Hanya kebanyakan masyarakat awam, kebanyakan kaum muslimin yang dangkal ilmunya, mereka menilainya hanya dengan kebodohannya, hanya dengan perasaannya. Kalau melihat orang yang berbuat zina, seorang yang berbuat atau pencurian atau berbuat dosa besar, mereka melihatnya ini adalah sangat besar. Baik, semestinya ketika melihat syirik, mereka melihatnya lebih mengerikan lagi. Tetapi kenyataannya tidak. Kenyataannya mereka menganggap remeh masalah kesyirikan. Bahwa seorang yang pemabuk dengan seorang yang kuburi, yang menyembah kubur, mana yang lebih ringan dosanya? Dua-duanya jelek. Mana yang lebih jelek? Mana yang lebih ringan kejelekannya? Yang lebih jelek adalah yang musyrik, menyembah kubur, meratap di kuburan. Pemabuk lebih ringan daripada mereka. Pezina lebih ringan daripada mereka. Maka Ibn Ibn A'azakumullah, inilah kacamata yang benar. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tadi radhiyallahu taala anhu sebagai fiqh para sahabat. Fiqh salafus saleh, fiqh mereka adalah sungguh kalau aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu masih lebih ringan daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah. Karena kalau bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, berarti ini adalah dosa besar tapi bukan syirik. Sedangkan orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia melakukan kesyirikan. Walaupun syirik kecil, tapi tetap dikatakan dia lebih besar daripada seluruh dosa-dosa besar. وَقَدْ عَظُمَتِ الْبَلْوَى بِهَذَا الشِّرْكِ الْأَكْبَرُ الَّذِي لَا يَكْفِرُهُ اللَّهِ. Sungguh telah merata fitnah, telah merata bencana dalam bentuk kesyirikan ini di masyarakat. Padahal kesyirikan ini la yaghfirullah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Wa taraku ma dalla alaihi al-Qur'an al-'azim min an-nahyi 'an hadha asy-syirk wa ma yusilu 'alaihi. Dan mereka mengabaikan, meninggalkan apa yang ditunjukkan dalam Qur'an al-'azim, apa yang ditunjukkan dalam kitab Al-Qur'an, yaitu larangan dari kesyirikan. Larangan dari kesyirikan dan larangan dari jalan-jalan yang menuju kesyirikan dalam Quran kathir, sangat amat banyak. Sampai Ibnu Qayyim menyatakan Al-Quran kulluhu fit tauhid. Al-Quran seluruhnya tentang tauhid, tentang ahli tauhid dan bagaimana apa yang Allah muliakan mereka dengannya. Dan gambaran tentang ahli syirik, ahli kufur, dan bagaimana akibatnya di dunia dan di akhirat. Dan juga perintah-perintah Allah untuk beribadah kepadanya dan yang jangan menyekutukannya, ini terlalu banyak dalam Al-Quran, bahkan seluruhnya mengarah kepada tauhid. Allah katakan faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitabi hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah? Qalu dhallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 37. Kata Allah, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba?" Siapa yang lebih zalim dari mereka yang berdusta atas nama Allah? Siapa yang lebih zalim dari mereka-mereka yang mengada-adakan kedustaan dan kemudian diatasnamakan Allah? Aw kadzdzaba bi ayatihi, atau berdusta, mendustakan ayat-ayat-Nya. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka yang akan mendapatkan nasib mereka dari Al-Kitab. Hatta idza ja'atuhum rusuluna, hingga ketika datang kepada mereka rasul-rasul kami. Yatawaffawnahum, mewafatkan mereka. Dipertanyakan kepada mereka, aina ma kuntum tad'un, mana yang kalian dulu seru, yang kalian dulu ibadahi, mana mereka? Mereka menjawab, dallu 'anna, mereka hilang dari kami. Wa syahidu 'ala anfusihim, dan mereka mempersaksikan atas mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahwa mereka dulunya memang orang-orang yang kafir. Ikhwan fillah na'azakumullah, diawali dengan kalimat faman adlamu, siapa yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada mereka yang mengada-adakan ajaran di atas namakan Allah padahal dusta. Yani siapa yang mengajarkan kedustaan atau mengajarkan sesuatu atas nama Allah padahal dusta? Mereka musyrikin, yang mereka menyembah kuburan orang saleh dan mengatakan ini agama. Allah memerintahkan kita untuk menghormati orang saleh, maka marilah kita ke kuburan fulan untuk menghormatinya. Mari kita mendatangi kuburan Allah untuk kita meminta syafaat daripadanya. Mari kita berangkat ramai-ramai untuk merayakan kematian fulan. Mari kita begini, mari kita begitu, dalam keadaan dikatakan ini din, ini agama, ini adalah ucapan Allah, ini adalah ajaran Rasul. Wahum kadzibun, dan mereka dusta. Wallahi kadzab, kadzabun asyur, pendusta yang jahat. Kenapa jahat? Karena dia tidak hanya dusta yang merugikan diri sendiri, tapi berdusta merugikan orang lain. Dan bukan hanya berdusta yang merugikan dunia mereka, penipuan-penipuan duniawiyah, tapi mereka berdusta yang merugikan mereka dunianya dan akhiratnya. Maka siapa yang lebih zalim dari orang-orang ini? Allah katakan, faman adlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah? Ini ajaran Allah, ini agama Allah, padahal syirkun akbar, padahal itu adalah syirik besar, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ini syirik sangat jelas dan gamblang. Sampai-sampai kemudian Allah katakan selanjutnya dengan kalimat aw kadzdzaba bi ayatihi. Model kedua yang paling zalim adalah yang tidak percaya dan mendustakan ayat-ayat-Nya. Ayat-ayat Allah tidak dipercaya. Ayat-ayat Allah ditentang dan didustakan. Ini makhluk-makhluk yang paling zalim. Ini adalah yang paling jahat dari seluruh yang melata di muka bumi. Seluruh yang merangkak di muka bumi yang paling zalim adalah mereka kaum musyrikin yang mengajarkan ajaran syirik dengan mengatasnamakan Allah. Dan yang kedua adalah orang yang mendustakan ajaran Allah dan menentang ajaran Allah. Sehingga orang-orang kafir dari kalangan Buddha dan Hindu dan musyrikin lainnya yang tidak mengatasnamakan Islam masuk di sini. Kadzdzaba bi ayatihi, mendustakan ayat-ayat Allah, menentang agama Islam, menentang agama Allah, maka mereka orang yang paling zalim. Siapa yang disebut pertama kali yang di atas mereka? Yaitu orang-orang yang mengaku sebagai muslimin, mengajarkan ajaran di atas namakan Islam, padahal isinya adalah kesyirikan. Mengajarkan syirik, mengajarkan untuk berdoa pada selain Allah, mengajarkan untuk meminta kepada selain Allah, mengajarkan untuk bertawakal kepada selain Allah, mengajarkan untuk rukuk dan sujud kepada selain Allah, mengajarkan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah bukan untuk Allah tapi untuk orang mati. Tawaf untuk orang mati, baca Quran untuk orang mati, dan sekian banyak ibadah untuk orang mati. Ikhwan fillah na'azakumullah, padahal ibadah harus dikerjakan karena Allah, harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan yang nyata. Ikhwan fillah na'azakumullah. Selanjutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ulaika yanaluhum nasibuhum, mereka itu akan mendapatkan nasib mereka, bagian mereka yang Allah sudah takdirkan untuk mereka. Mereka akan mendapatkan apa yang sudah Allah putuskan dalam kitab, dalam catatan, dan sampai ketika mereka mati. Idza ja'atuhum rusuluna, ketika datang utusan-utusan kami, para malaikat-malaikat, yatawaffawnahum, untuk mematikan mereka, maka yadribuna wujuhahum wa adbarahum, maka malaikat itu mencabutnya dengan memukul punggungnya, dengan membukul pantat mereka. Naam, wala taknu, tidak perlu pakai istilah lain, jelas dubur artinya pantat, dipukul mereka. Dan dalam keadaan Allah katakan mereka pukul punggungnya dan kemudian dipukul pula duburnya, sambil dikatakan kepada mereka, aina kuntum tad'un, mana yang kalian ibadahi, mana yang kalian sembah, yang kalian dulu meratap kepadanya, meminta kepadanya, berdoa kepadanya, aina, mana itu semua? Mereka menjawab dengan sadar kalau mereka salah. Qalu dallu 'anna, sungguh mereka hilang dari kami, tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan pembelaan apapun kepada musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam punya syafaat, tetapi apakah akan diberikan pada orang musyrik? Tidak akan diberikan pada orang musyrik. Malaikat juga membela, memberikan syafaat, tapi apakah bisa memberikan pada orang musyrik? Tidak bisa dan tidak mungkin, tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikannya pada orang musyrik. Wa kam min malakin fis samawati, betapa banyak malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tapi syafaatnya tidak bermanfaat untuk orang kafir sedikit pun, kata Allah. Berarti siapa yang akan memberikan syafaat pada mereka? فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, kata Allah, tidak akan bermanfaat buat mereka syafaat siapapun. Buat mereka, buat siapa yang dimaksud? Buat musyrikin, buat orang-orang kafir. Maka kalau sudah dia kafir, harapan pembelaan hilang, harapan syafaat dari para pemberi syafaat hilang, tidak mungkin akan mendapatkan syafaat dari siapapun. Karena Abu Hurairah dalam kitab sahih, dalam riwayat yang sahih, bertanya pada Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah, ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Dijawab, man qala la ilaha illallah mukhlasan min qalbih au sidqan min qalbih, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jujur dari hatinya. Ini ahli tauhid. Yang akan mendapatkan pembelaan dan syafaat adalah ahli tauhid. Kalaupun mereka terjerumus dalam dosa-dosa, kalaupun mereka terjerumus dalam dosa-dosa besar sekalipun, mereka masih ada kemungkinan mendapatkan pembelaan dari Rasulullah SAW. Tetapi kaum musyrikin yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yang menjadikan bagi Allah nid-nid, tandingan-tandingan, maka mereka tidak mendapatkan syafaat siapapun. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, bahwa dalam ayat tadi sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka sadar ketika matinya, mereka sadar setelah matinya kalau mereka salah. Mereka berkata, "Dallu 'anna, sungguh hilang dari kami orang-orang itu yang katanya mau membela kami, hilang. Dallu 'anna wa syahidu 'ala anfusihim, dan mereka mempersaksikan atas diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahwa mereka dulunya kafir. Iya, memang waktu itu saya kafir, memang saya musyrik waktu itu, dan memang saya waktu itu memintanya kepada selain Allah, salah saya, keliru." Dan penyesalan yang demikian tidak bermanfaat. Penyesalan ba'dal maut, penyesalan ba'dal hisab, la yanfa' syai', tidak bermanfaat sedikit pun. La yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Mereka tidak bisa diringankan adabnya dan tidak bisa pula mereka ditolong karena penyesalan tadi tiga. Penyesalan yang akan bermanfaat adalah sebelum pintu taubat ditutup, sebelum datangnya hari kiamat, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum manusia dalam keadaan nyawanya ghar-ghar, sebelum dia ghar-ghara, ghar-ghara yakni nyawanya dalam keadaan dikerongkongan sudah akan lepas. Sebelum itu baru pintu taubat dibuka. Kalau sudah mati, sudah nyawa dikerongkongan, maka tidak ada lagi manfaat taubat apapun, tidak akan bermanfaat penyesalan apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala kafarahum bidawatihim man kanu yad'una min dunillah fi darid dunya. Dan Allah mengkafirkan mereka dengan doanya mereka kepada selain Allah. Perhatikan ayat ini. Apa dikatakan oleh para malaikat yang mencabut nyawa mereka? Aina ma kuntum tad'un. Mana orang-orang yang kalian dulu di dunia berdoa kepadanya? Tad'un dari kata doa. Maka orang yang berdoa kepada selain Allah terkena ayat ini dan terancam dengan ayat ini. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kalian berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Jadi jangan berdoa pada Allah dan juga berdoa pada yang lain, disamakan Allah dengan yang lain. Allah katakan masjid-masjid ini adalah milik Allah, maka jangan menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Maka sangat jelas di sini, masjid jangan dipakai untuk acara syirik. Masjid jangan dipakai untuk berdoa kepada selain Allah. Jangan kita memakai masjid Allah untuk menyatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku memohon kepadamu, aku meratap kepadamu. La haula wa la quwata illa billah. Berdoa meratap kepada Nabi. Ini masjid-masjid Allah. Berdoalah kepada Allah. Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini masjid-masjid Allah dan seluruh masjid-masjid Allah, maka jangan berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Jangan berdoa kepada selain Allah, jangan meminta kepada selain Allah, jangan beristighatsah kepada selain Allah. Dan juga Allah berfirman dalam ayat lain, qul, katakan wahai Rasul, innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku dan aku tidak menyekutukannya dengan siapapun, dengan sesuatu apapun. Allah memerintahkan pada nabinya, katakan pada mereka itu, khususnya pada mereka-mereka yang bodoh itu, yang menyembah nabi, meminta kepada nabi, katakan pada mereka, aku Rasulullah diperintahkan adalah untuk mengatakan bahwa aku hanya berdoa pada Allah. Ad'u Rabbi wa la usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yani berdoanya hanya kepada Allah. Aku sebagai panutan kalian, kata Nabi, aku Rasul berdoanya hanya kepada Nabi dan kepada Allah dan tidak berdoa pada lainnya. Maka kalian yang mengaku pengikut Rasulullah, yang mengaku pengikut Nabi Allah, ikutilah tauhid beliau. Berdoalah kepada Allah dan jangan berdoa pada selainnya. Jangan meminta pada malaikat, jangan meminta kepada Rasul. Dan kemudian Allah katakan, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi pada mereka. Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan kepada kaum muslimin, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Sungguh aku tidak memiliki apapun. Aku tidak memiliki darran, aku tidak memiliki rasyada, aku tidak memiliki madarat, dan juga aku tidak memiliki petunjuk. Yani yang menakdirkan petunjuk Allah, yang menakdirkan madarat Allah, yang menentukan kebaikan dan kejelekan Allah, yang memiliki kebaikan dan kejelekan Allah, yang menakdirkan segala kejadian di muka bumi dan seluruh alam adalah Allah. Katakan wahai Rasul, katakan kepada mereka, karena Allah yang menentukan kebaikan dan kejelekan, maka doalah kepada Allah. Dan aku tidak memiliki apapun. La amliku lakum dharran wala rasyada. Wahai Rasul, kenalkan dirimu bahwa engkau manusia, engkau tidak memiliki madarat, tidak memiliki manfaat, engkau tidak memiliki dharran wala rasyada. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tentunya hikmahnya adalah agar kaum muslimin jangan menyembah nabi, jangan berdoa kepada nabi, jangan meratap meminta berlindung kepada nabi. Nabi mengajarkan tauhid agar kita beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Maka kalau kita justru berdoanya pada nabi, maka kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Berarti kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi tentang tauhid. Ikhwani fillah na'azakumullah, ternyata ha'ula'il musyrikin ta'akasul amra. Ternyata mereka kaum musyrikin membalik keadaan. Apa yang Allah katakan tadi dibalik 180 derajat. Faqalafu ma ballaghahu ar-rasul. Mereka justru menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Wa akhbara bihi an nafsihi. Dan menyelisihi apa yang Rasulullah kabarkan tentang dirinya. La amliku lakum darran wala rasyada. Rasulullah mengenalkan dirinya bahwa dirinya manusia. Aku tidak memiliki manfaat dan madarat. Jangan minta sama aku, mintalah pada Allah. Aku tidak memiliki untuk kalian darran wala rasyada. Ternyata kaum musyrikin membaliknya. Nabi yang punya darran wala rasyada. Nabi yang punya kebaikan dan kejelekan. Nabi yang akan menentukan kebahagiaan. Nabi yang menentukan kita keselamatan, maka kita meminta kepada nabi. Kok dibalik oleh mereka? Fa'amaluhu bimanahahum. Akhirnya musyrikin tadi justru memperlakukan nabi dengan sesuatu yang dilarang oleh nabi sendiri, yaitu kesyirikan-kesyirikan, menyekutukan Allah dengan rasulnya, bergantung kepadanya tidak kepada Allah, bergantung kepada nabi tidak kepada Allah, memintanya kepada nabi tidak kepada Allah. Buktinya sudah sering mereka ucapkan, selalu mereka dendangkan kalimat-kalimat doa syirik, doa kepada nabi. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil anami. Kata mereka, wahai akramal khalq, wahai semulia-mulia makhluk, siapa lagi selainmu yang aku bisa berlindung kepadanya ketika terjadi musibah-musibah yang merata, bencana-bencana yang mengerikan. Siapa lagi selainmu? La haula wala quwata illa billah. Allah dilupakan sama sekali. Kalau kalimat siapa lagi selainmu, artinya tidak ada selainmu, kan begitu. Sedangkan yang dipanggil ya akramal khalqi, wahai sebaik-baik makhluk, siapa kira-kira yang dimaksud? Jelas yang dimaksud Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disamakan saja Rasulullah dengan Allah enggak boleh. Apalagi Allah dilupakan dan mengatakan engkau satu-satunya wahai nabi, tidak ada yang lain, tidak ada Allah, begitu maknanya. Man siwaka, siapa selain engkau? Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka. Siapa yang aku bisa berlindung kepadanya selain engkau? Ketika terjadi hululil hadithil amami, ketika terjadi bencana-bencana yang mengerikan dan merata. In lam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Sungguh kalau engkau tidak menarik tanganku, engkau tidak gapai tanganku dengan fadilahnya, niscaya katakanlah ya zallatal qadami, wahai tergelincirnya kaki ini. Yani kalau tidak ditolong oleh nabi, celaka. Kalau kita tidak meminta pada nabi dan nabi tidak menolong kita, celaka kita. Sampai kalimat yang ketiga lebih mengerikan lagi. Sebagai alasannya, kenapa memintanya pada nabi saja? Fa inna min judika dunya wa barrataha. Sungguh termasuk kedermawananmu lah wahai nabi, adanya dunia dan langit ini semuanya. Wa min ilmika ilmal lawhi wal qalami. Dan termasuk ilmumu adalah ilmu lawhi wal qalam, ilmu ghaib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menyelamatkan mereka hanyalah kebodohan mereka. Kalau mereka sadar maknanya seperti ini, kemudian mereka tegas, iya saya mau mintanya sama nabi, mau apa? Maka dia kafir betul. Tapi yang menyelamatkannya adalah kebanyakan mereka gak ngerti apa maknanya, taklid dan ikut-ikutan. Pokoknya apa jari kiai? Pokoknya ngikut apa jari kiai. Dan terus apa isinya? Tidak pernah tahu. Apa maknanya? Gak pernah tahu. Apa maksudnya? Gak pernah ngerti. Ini khonifrina azakumullah. Padahal kalimatnya sangat mengerikan. yaitu berdoa kepada Nabi dengan benar-benar doa dan menyatakan bahwa Nabi, karena kedermawanan Nabi lah ada langit dan bumi. Sampai-sampai Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan, kalau langit dan bumi serta isinya adalah dari Nabi, lantas yang dari Allah apa? Fala yabqa lillahi syai'an, kata beliau, tidak disisakan sedikit pun untuk Allah, semuanya punya Nabi. Innalillahi, sungguh kalau dia punya iman sedikit saja, dia akan berkata, ini tidak mungkin, ini keterlaluan, ini berlebihan. Kalau punya iman, tetapi kenyataannya sebagian yang banyak tidak mengetahuinya, tidak mengerti, dan sebagian yang ngerti entah seberapa imannya atau mungkin tidak ada iman padanya, sehingga melihat seperti ini tidak digubris sama sekali, padahal tahu, mengerti bahasa Arab. Ikhwan ibn a'azakumullah, sungguh ad-dunya wa dharrata min judillah, dari Allah, dari kedermawanan Allah, bukan dari Rasul. Semua dunia dan isinya, semua langit dan apa yang ada di dalamnya adalah milik Allah, bukan milik Rasul. Barang siapa yang tidak beriman demikian, maka dia kafir, karena tidak percaya bahwa langit dan bumi milik Allah dan dari Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, fanzur ila hadzal jahlil 'adzim, lihatlah kepada kebodohan yang besar ini. Haitsu taqada annahu la najata lahu illa bi'ibadah aw biyadihi wa liyadihi bighairillah. Perhatikanlah betapa bodohnya mereka, di mana mereka meyakini bahwa la najata lahu, bahwa tidak ada keselamatan illa bi'iyadihi, kecuali dengan berlindung kepada Nabi. Waliyadihi, kecuali dengan berpegang, meminta bantuan kepada Nabi, kepada selain Allah. Wa undur ila hadzal iqra'il 'adzim, lihatlah pujian yang berlebihan dari mereka kepada Nabi. Tajawazal had fil iqra', sanjungan yang melampaui batas. Alladzina anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Nabi telah melarang sanjungan yang berlebihan. Beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Rasulullah sallam dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari dikatakan oleh beliau, la tutruni, jangan kalian memuji aku, menyanjung aku berlebihan. Kama atratin nasara Isa ibn Maryam, sebagaimana orang Nasrani memuji Nabi Isa bin Maryam. Ya, ini berlebihan. Bagaimana Nasara memuji Isa sampai memberikan gelar-gelar ketuhanan. Maka kalian wahai kaum muslimin, kata Nabi, jangan memuji aku berlebihan. Jangan memuji aku berlebihan seperti Nasara memuji Nabi Isa. Aku hanyalah Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka ucapkanlah, Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Allah juga perintahkan demikian kepada Nabi-Nya. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Katakan pada mereka, ini perintah Allah pada Nabi-Nya. Qul innama ana basharun mithlukum, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu, perbedaannya hanya yuha ilaihi. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Selebihnya Rasulullah SAW adalah manusia, tidak memiliki ketuhanan, tidak memiliki langit dan bumi, tidak bisa menentukan takdir, tidak bisa menentukan pulang bin jannah, pulang bin nar, tidak bisa menentukan pulang selamat, pulang celaka, tidak bisa. Yang menentukan kebaikan dan kejelekan Allah, yang menentukan surga dan neraka Allah, yang menentukan siapa yang akan bahagia dan siapa yang akan sengsara, Allah wahdahu la syarikalah. Maka berdoalah kepada Allah, memintalah kepada Allah, jangan meminta kepada Nabi, jangan meminta kepada Rasul, karena beliau basyarun, beliau adalah manusia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka la tutruhu, jangan memuji Nabi berlebihan seperti Nasara yang memuji Isa bin Maryam sampai menjadikan Isa seperti Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Dan Allah juga memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk berkata, qul, katakan wahai Nabi dalam surat Al-An'am ayat 50, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Katakan, kata Allah, la aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak mengatakan bahwa aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah. Tidak. Aku tidak mengatakan begitu. Ini perintah Allah pada nabinya agar nabi mengucapkan demikian. Wahai nabi, ucapkanlah kepada mereka bahwa aku tidak memiliki perbendaharaan-perbendaharaan harta milik Allah. Aku tidak memiliki khazainullah dan aku tidak mengetahui ilmu ghaib. Aku tidak mengetahui ilmu ghaib. Ini dua-duanya dilanggar dalam bait-bait syair tadi. Kalimat indi khazainullah jangan ucapkan, aku tidak mengucapkan indi khazainullah. Ini nabi menyatakan bahwa aku tidak memiliki perbendaharaan-perbendaharaan Allah. Ternyata dalam syair tadi min judika dunya wa marrataha, termasuk kedermawanan mula semua atau adanya langit dan bumi. Yang kedua, wala a'lamul ghaiba, dan aku tidak mengatakan bahwa aku punya ilmu ghaib. Dilanggar lagi oleh mereka dengan kalimat wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, dan termasuk ilmumu ilmul lawhi wal qalam. Sungguh bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an terang-terangan. Bertentangannya 180 derajat. Allah katakan jangan doa pada nabi, di sini doalah pada nabi. Jangan berlindung kepada makhluk, berlindunglah kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka syaitan fasta'idh billah. Kalau syaitan menggoda kalian, fasta'idh billah. Tiba-tiba di sini diajarkan untuk ya akramal khalqi, wahai makhluk yang sebaik-baik makhluk, siapa lagi selainmu yang aku bisa berlindung kepadanya. Allah katakan bahwasanya, wahai nabi, katakan bahwa aku tidak memiliki perbendaharaan-perbendaharaan milik Allah. Ternyata di dalam bait syair dikatakan bahwa engkau memiliki langit dan bumi, bahwa dari engkau adanya langit dan bumi. Dan juga ketika dikatakan oleh Allah, katakan bahwa engkau tidak memiliki yang gaib, tidak memiliki ilmu gaib. Ternyata dalam bait ini dikatakan wa min ilmika ilmu lawhi wal qalam. Seluruhnya bertentangan satu persatu. Setiap kalimat bertentangan dengan satu ayat atau sekian ayat. Fanzur ila hadhil mu'aradhah al-'azimah. Lihatlah bagaimana pertentangan yang besar terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal muhadah lillahi wa rasulih. Dan lihatlah bagaimana penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa hadzal ladzi yaquluhu hadzal sya'ir huwa alladzi fi nufusi kathir. Dan bahwasanya yang diucapkan oleh penyair ini, penyair yang bernama Busiri, adalah apa yang ada di dalam hati-hati sebagian muslimin. Khususan mimman yad'una al-'ilma wal ma'rifah. Khususnya orang-orang yang mengaku memiliki ilmu dan ma'rifat. Ternyata justru mereka meyakini apa yang dikatakan oleh penyair Busiri ini. Wa ra'u qira'ah hadhihi al-manzumah wa nahwiha lidzalika ta'dhiman min al-qurbat. Bahkan mereka menganggap membaca bait-bait syair ini sebagai ibadah kepada Allah, sebagai taqarrub ilallah. Apa enggak terbalik? Apakah tidak sebaliknya membuat jauh dari Allah? Karena menentang ayat-ayat Allah tentunya akan menjauh dari Allah, bukan taqarrub. Taqarrub itu dari qarib, mendekatkan diri pada Allah. Tapi dengan ucapan-ucapan yang menentang ayat demi ayat Al-Qur'an, tentunya akan semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita ucapkan istirja, musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dia berkata, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan." Jangan kalian katakan, disebutkan oleh Hudzaifah, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan." Jangan kalian ucapkan ini atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Tetapi ucapkanlah masya Allah thumma syaa fulan. Ini adalah atas kehendak Allah dan kemudian atas kehendak fulan. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dan dikatakan oleh Muhaqqiq dalam kitab ini bahwa hadis ini hadis yang sahih. Khonifina azakumullah, apa bedanya Masya Allah wa sya'a fulan dengan Masya Allah thumma sya'a fulan. Yang pertama dengan wawul atfi, yang kedua dengan thumma. Kalau dengan waw, maknanya adalah disejajarkan. Ini atas kehendak Allah dan fulan. Seakan-akan kehendak Allah dan kehendak fulan sama, tidak berbeda. Tetapi kalau Masya Allah thumma sya'a fulan, maka dipahami dalam bahasa Arab kalimat thumma itu litarahi wa tertib, untuk menunjukkan tertib, untuk menunjukkan tarahi, untuk menunjukkan ada perbedaan, yakni susunan tertib, bahwa ini yang pertama, kemudian yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Sehingga kalau dengan thumma, maka ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian karena sebab pula. Diturunkan, tidak disamakan dengan Allah, tetapi di bawah. Yakni berbicara tentang Allah yang menakdirkannya, berbicara tentang fulan yang menyebabkannya. Misalnya dia hampir celaka, kemudian diselamatkan oleh fulan. Maka kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang karena takdirnya maka kita selamat, dan kemudian karena sebab engkau, jazakumullahu khairan. Begitu. Harus ada kalimat thumma, dan ini adab dalam berbicara. Walaupun kebanyakan orang yang menyatakan Masya Allah wa sya'a fulan bukan i'tiqadi, bukan keyakinan menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi lafadnya sudah salah. Lafadnya sudah menyamakan Allah dengan makhluk, maka dilarang. Jangan ucapkan Masya Allah wa sya'a fulan. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْتُوفِ الْوَاوِ يَكُونُ مُسَوِيًا لِلْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ. Yang demikian karena yang diurutkan dengan waw, wawul atuf, maka itu adalah sesuatu yang disamakan. Lakinnaha innama wudi'at li mutlaqil jam'i. Waw dipakai untuk mengumpulkan dengan mutlak, yakni mutlaqil jam', pokoknya bersama-sama, yakni siapa yang ada di masjid pulang, mau pulang, mau pulang, mau pulang, disamakan semuanya di masjid. Atau siapa yang berangkat, yang berangkat pulang, mau pulang, mau pulang, mau pulang, sama semuanya berangkat. Maka tidak bisa pakai waw, berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau dikatakan ini kehendak Allah dan kehendak fulan, maka berarti ada dua kehendak di alam ini, kehendak Allah dan kehendak fulan. Maka ini makna yang batil. Fala taqtadi tartiban wala ta'qiba. Dengan waw tidak menunjukkan tertib, tidak pula menunjukkan ta'qib. Tertib adalah susunan yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Ta'qib adalah yang di belakangnya, yang di belakangnya, atau di bawahnya, yang di bawahnya. Wa taswiyatul makhluq bil khaliq syirkun. Sedangkan menyamakan al-khaliq dengan makhluk adalah kesyirikan. Menyamakan makhluk dengan khalik juga kesyirikan. In kana fil asghar, kalau ternyata kecil ya berarti syirik kecil. Kalau ternyata besar berarti syirik besar. Hanya menyamakan Allah dengan makhluk hanya dalam lafaz saja, bukan dalam keyakinan, lafaznya dia salah, maka itu tetap syirik. Tapi syirik kecil. Apalagi kalau meyakini memang sama kok. Tokoh saya ini sama dengan Tuhan, bisa menakdirkan, bisa menentukan, ya kafir dia, syiriknya syirik besar, dia murtad keluar dari Islam. Maka menyamakan Allah dengan makhluk jelas syirik, bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau dalam lafaz saja bukan i'tiqadi, maka itu adalah keliru lafaz, dia tidak menyadarinya, maka itu adalah syirik kecil. Kama qala Allah ta'ala anhum, sebagaimana Allah katakan tentang mereka, fid daril akhirah, di negeri akhirat, Allah katakan tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Allah kisahkan ucapan musyrikin di dalam neraka. Apa kata musyrikin dalam neraka? Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, sungguh demi Allah kami dulu di dalam kesesatan yang nyata. Idnu sawwikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kamu dengan rabbul alamin. Idnu sawwikum bi rabbil alamin, ketika menyamakan kalian dengan rabbul alamin. Berarti ini pengakuan ahli nar, pengakuan penduduk neraka. Kenapa mereka diazab dalam neraka? Karena kesyirikan. Apa kesyirikan mereka? Kesyirikan mereka adalah nusawwikum bi rabbil alamin, aku menyamakan kalian dengan rabbul alamin. Menyamakan makhluk dengan Allah, menyamakan manusia dengan Allah, menyamakan rasul dengan Allah, menyamakan malaikat dengan Allah, menyamakan batu nisan dan tanah kuburan dengan Allah, menyamakan jimat-jimat dengan Allah. Maka ini adalah sebab tersungkurnya mereka dalam neraka. Idnu sawwikum birabbil alamin. Demikian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98. Beda dengan kalimat yang ma'tufnya dengan thumma. Masya Allah thumma syaa'ulah. Fa innal ma'tuf biha yakunu mutarakhiyan 'anil ma'tuf. Karena yang digandengkan di belakangnya memiliki jarak atau memiliki perbedaan dan dalam keadaan turun derajatnya. Kemudian karena engkau ada muhlah di sana, ada jarak di sana. Fala mahdura likaunihi sara tabi'an. Dan ini tidak mengapa, karena itu berarti tabi' saja. Tabi' yang berbicara tentang masalah sebab akibat. Kalau sebabnya silakan saja kita katakan ini karena sebab bulan, ini karena sebab alam. Tetapi siapa yang menciptakan sebab dan musabab? Allah. Siapa yang menakdirkan sebab dan musabab? Allah. Allah bisa menjadikan sesuatu terbakar tanpa api. Allah bisa menjadikan sesuatu rusak dalam keadaan tanpa sebab. Allah bisa menakdirkan sesuatu tanpa sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala la kulli syai'in qadir. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikian diriwayatkan dari Ibrahim An-Nukhai juga. Kalimat yang seperti ini, rahimahullah, qala yakrah an yaqul, dimakruhkan, tidak disukai untuk berkata a'udzu billahi wa bika, aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Wa yajuzu an yaqul billahi tsumma bika, boleh mengucapkan aku berlindung kepada Allah kemudian kepada kamu. Ini khana bin azamullah, ucapan Ibrahim An-Nukhai yang menunjukkan bahwa memang berbeda antara waw dengan thumma. Kalau kita berbicara sebab akibat atau berbicara perkara-perkara yang memang min maqduril insan, perkara yang bisa dilakukan oleh manusia. Misalnya kamu dalam keadaan akan dizalimi oleh seseorang, kemudian kamu datang kepada orang yang lebih kuat, tolong saya, Pak, tolong saya, Pak. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Atau dia berkata, engkau orang yang kuat, engkau orang yang dalam keadaan aku percaya, maka aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kepada kamu dalam masalah ini. Kata Imam Ibrahim An-Nukhai, boleh demikian kalau yang dimaksudkan adalah sebab yang dilakukan atau yang bisa dilakukan oleh manusia, tapi tetap harus memakai kalimat tsumma. Jangan mengatakan aku berlindung kepada Allah dan pada kamu, enggak boleh. Itu menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi aku berlindung kepada Allah yang maha menakdirkan segala sesuatu. Dan kemudian aku meminta pertolongan engkau agar engkau menjaga aku. Qul inna a'udzubikumullah. Perbedaan keduanya harus dipahami, bahwa ini pada sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia dan kemudian tetap berlindung secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia adalah secara khusus pada perkara apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Baik, kalau mereka tadi kaum musyrikin yang meminta pada Nabi beralasan dengan alasan sebab, bisa apa enggak bisa? Kami juga sama. Ketika kami mengatakan ya akramal khalqi, kami itu maksudnya sebab, bahwa dengan sebab syafaatmu kami bisa selamat. Kalau tanpa syafaat Nabi, kita enggak bisa selamat. Bagaimana kita jawab? Kita katakan tidak bisa diterima sama sekali, karena ucapanmu dalam bait syair Busiri sangat jelas kalimatnya dengan kalimat mali man aludu bihi siwaka, siapa selain kamu. Lebih mengerikan lagi kan, kalau mengatakan aku berlindung kepada Allah dan kepada Rasulnya dengan sama, tidak boleh. Menyamakan tidak boleh dengan wow, apalagi Allah dilupakan dan kemudian hanya menyebut satu dengan kalimat siapa lagi selain engkau. Wih, ini mengerikan sekali. Tidak bisa dimaksudkan sebab, karena kalimatnya sangat mutlak. Kalimatnya dengan kalimat tauhid doa atau tauhid al-i'anah, perlindungan kepada Rasul saja. Man siwaka, siapa selain engkau wahai Nabi. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula jawaban kedua yang kita katakan bahwa tidak bisa diterima alasan mereka kalau ini dalam sebab akibat atau dalam perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh manusia. Sebab yang kedua, yang dimintanya adalah perlindungan di akhirat. Siapa yang bisa melindungi seseorang di akhirat kecuali Allah? Allah dengan sombong, dan sombong adalah pakaian Allah. Anal Malik, aina mulukud dunya. Allah dengan sombong, dan Allah pantas untuk sombong, mengatakan akulah penguasa, akulah raja, mana raja-raja dunia. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya Al-Malik ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala. Anal Malik, anal Malik, aina mulukud dunya, mana raja-raja dunia, mana penguasa-penguasa dunia. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala saat itu menyatakan bahwa satu-satunya Al-Malik, satu-satunya penguasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwanifidina azakumullah, ini yang dikatakan dalam bait syair ini dengan kalimat illam takun fi ma'adi. Apa fi ma'adi? Apa yaumul ma'ad? Hari akhir. Urusan hari akhirat bukan urusan manusia. Tapi kalau engkau punya badan besar, saya lemah, kemudian saya takut pada orang yang akan menyerang, saya minta perlindungan pada dia. Tolong saya bulan, engkau lebih kuat dari saya, tolong lindungi saya. Jelas yang dimaksud adalah sebab akibat, sebab akibat. Tapi kalau bicara, ya bulan, lindungi saya dari azab neraka, apa itu kira-kira? Jelas itu adalah doa yang harusnya untuk Allah, karena pemilik surga dan neraka, surga dan neraka adalah Allah, yang menentukan surga dan neraka adalah Allah, maka tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang demikian dikatakan oleh Ibrahim an-Nukhai bahwa tidak boleh kita mengucapkan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Tetapi kalaupun kepada manusia yang hidup dan bisa berbuat, maka ucapkanlah dengan kalimat aku berlindung kepada Allah dan kemudian kepada engkau. Atau yaqul, atau berkata laulallah tsumma fulan, kalau tidak karena Allah dan fulan celaka aku. Ini juga enggak boleh. Kenapa? Karena wawnya atau atofnya memakai waw. Dan sudah kita katakan tadi bahwa waw adalah lil jam'il mutlak, untuk mengumpulkan dengan mutlak, sama. Maka tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau dia berkata dengan thumma, laulallahi thumma fulan, kalau tidak karena Allah, kemudian karena sebab fulan, maka dia boleh. Qani bin a'azakumullah, dikatakan di sini, qad taqaddama al-farqu baina ma yajuz wa ma la yajuz fi dhalik. Sudah lewat penjelasannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dari lafaz-lafaz tersebut. Wa hadha innama huwa fil hayyil hadir alladhi lahu qudrah wa sababun fi syai. Dan ini adalah untuk orang yang hidup, hadir, dan mampu pada perkara tertentu saja. Lihat tiga syarat ini. Pertama, hayyun, hidup. Kalau orang itu mati tidak boleh. Aku berlindung kepada engkau, orang itu mati. Ima orang itu gila, stres, wa ima dia musyrik. Kenapa musyrik? Karena menganggap dia walaupun mati masih sami'un alim, masih maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa. Kalau sudah mati, qata amal. Maka syarat pertama, orangnya masih hidup. Kalau sudah mati tidak boleh. Yang kedua, hadir. Setelah hayyun, hadirun. Hadir orangnya. Hadir mendengar ucapanmu. Atau dalam keadaan hadir adalah mendengar ucapanmu, apakah lewat sesuatu, lewat telepon atau sesuatu yang sejenisnya. Hadir dan bisa melakukan apa yang kamu minta kepadanya. Ini yang paling benar-benar syarat kedua. Dia pulang di hadapannya, aku terancam, pulang ngancam saya, katanya mau membunuh saya, mau membunuh saya dan seterusnya. Tolong jaga dan tolong lindungi saya. Kamu lebih kuat dari saya, kamu punya teman-teman banyak. Ini yang dikatakan dengan hayyun hadir, hidup dan hadir. Yang ketiga, mampu. Mampu. Apakah ada orang yang hayyun hadir tidak mampu dimintai pembelaan, pertolongan, padahal tidak mampu? Ada atau tidak ada? Kalaupun ada, yang meminta pertolongan kepadanya orang yang jahil, orang yang gila juga. Kenapa? Ujulah tidak mampu minta perlindungan. Ada seorang yang lumpuh kakinya, lumpuh tangannya, hanya duduk saja. Duduk gak bisa apapun. Kemudian datang tergopoh-gopoh, ya fulan, tolong saya, saya itu dalam keadaan dikejar oleh fulan, saya diancam oleh fulan dan sebagainya, dan mereka katanya mengancam begini dan begitu, tolong saya, engkau yang bisa menolong saya. Nolong dengan apa? Tangan lumpuh, kaki lumpuh, mata setengah buta. Kira-kira nolong dengan apa? masih dalam keadaan dituntun kemana-mana, buta. Tolong saya, tolong saya. Mau nolong dengan apa? Dia gak punya kekuatan, gak punya apapun, gak punya tenaga, gak punya anak buah, gak punya pengikut. Jelas ini, imma bodoh, wa imma meyakini sesuatu padanya. Orang itu walaupun lumpuh, tapi memiliki ilmu gaib itu. Dia kerdip saja, kiamat terjadi. Inilah yang dikatakan syirik. Berarti tiga syaratnya. Hayyun, hadirun, qadir. Dia dalam keadaan hidup, tidak mati. Dan dia dalam keadaan hadir, ada, bisa mendengarkan ucapanmu. Dan yang ketiga, dia diperkirakan mampu. Diperkirakan secara duniawiya, dia mampu. Tenaganya kuat atau bagaimana, atau dia memiliki keahlian dalam hal itu, maka silakan. Wa huwa alladhi yajri fi haqqihi mithla dhalik. Maka orang yang seperti inilah yang kita boleh menyatakan dalam keadaan aku berlindung kepada Allah dan kemudian kepada engkau ya akhi, engkau yang bisa membela saya. Dengan syarat tiga tadi, itu pun harus dengan kalimat thumma, dan kemudian. Wa amma fi haqqil amwat, adapun kepada orang mati, alladhi la ihsasa lahum, yang tidak memiliki perasaan apapun, tidak memiliki kehidupan sedikit pun, wala qudrata lahum, yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau madarat, fala yuqalu fi haqqihim syai'in min dzalik, maka tidak boleh diucapkan kalimat tadi, laulallah tsumma fulan, atau dengan kalimat a'udzu billahi tsumma bi fulan, enggak bisa. Karena dia memang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kehidupan, atau tidak memiliki kehadiran dalam keadaan dia gaib entah di mana. Orangnya enggak ada, enggak hadir, kemudian dipanggil-panggil, aku meminta perlindungan engkau ya fulan. Ya fulan. Orangnya di mana entah? Di mana yang kamu panggil orangnya? Enggak tahu di mana. Tapi saya minta pertolongan dia. Ini juga tidak boleh. Pasti ada keyakinan syirik, yaitu orang itu dalam keadaan sami'un ali, maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa dan seterusnya. Fala yajuzu ta'alluq alaihi bi syai'. Kalau tidak ada syarat-syarat tadi, maka tidak boleh bergantung kepadanya. Dan tidak mungkin dalam masalah dunia, apalagi dalam masalah akhirat. Wal Qur'an yubayyin dzalika wa yunadi. Sedangkan Al-Qur'an menerangkan dan menyeru, bi an yaj'alhum alihah idza su'ilu syai'an min dzalik. Kalau tetap saja meminta pada mereka dalam keadaan mereka tidak ada, dalam keadaan mereka mati, dalam keadaan mereka tidak mampu, yaitu urusan akhirat, maka itu adalah menjadikan orang tadi sebagai tuhan selain Allah. Berarti menyembah selain Allah. Aw raghaba ilaihim ahad biqaulihi aw amalihi al-batin aw al-zahir, atau orang yang mengharapkan sesuatu kepadanya dengan ucapannya, dengan amalannya yang batin atau yang zahir. Faman tadabbara al-Qur'an wa razaqa fahmahu wa ruziqa fahmuhu sara 'ala basiratin dinih. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an, bertadabbur, memahami Al-Qur'an dan Allah berikan pemahaman kepadanya, maka dia akan mengerti, akan bisa memandang dengan benar pada agama yang lurus ini. Wabillahi taufiq. Dan Allah lah tempat kita berlindung kepadanya, karena Allah lah yang memberikan taufiq. Wal ilmu la yu'khadh qasran, dan ilmu tidak datang begitu saja. Ilmu tidak seperti kata sufi, tiba-tiba masuk ke kepala kita, tiba-tiba jadi pandai dalam sehari. Tidak bisa demikian. Tapi yang namanya ilmu harus dicari dan dipelajari. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah bait syair, akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'unbika an tafsilaha bi bayani. Dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsad ustadin wa tul zamani. Dikatakan oleh penyair ini, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku sampaikan kepadamu dengan rinci, dengan penjelasan. Yang pertama, zakahin, kecerdasan. Wa hursin, kesungguh-sungguhan. Wa istihadin, berupaya secara maksimal. Wa bulghah, wa irsadi ustad. Ini semangat yang tinggi dan bimbingan ustad. Dan tuli zamani, waktu yang panjang. Enggak bisa dengan waktu yang singkat tiba-tiba pandai. Harus membutuhkan waktu yang panjang. Tidak mudah. Yakni ilmu harus dicari dan dipelajari. Wa adham min hadhihi sittah, dan yang lebih besar lagi dari 6 perkara ini adalah apa yang dirizkikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman dan hafalan. dan orang yang betul-betul berupaya melelahkan dirinya untuk mendapatkan ilmu. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang akan mendapatkan taufik liman syaa min ibadihi. Sebagaimana Allah katakan, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah lah yang mengajarkan kepada engkau apa yang tadinya engkau tidak tahu, dan bahwasanya fadilah dari Allah sangat besar kepadamu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dirinya lah yang memberikan ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian yang kami azakumullah. Dan terakhir ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, walaqad ahsana al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala haitsu qala. Dan sungguh bagus sekali ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau berkata tentang ilmu dan kebodohan. Qala wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkib muttafiqani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan, dan penyembuhannya adalah dua perkara, dan kedua-duanya dalam susunan sama, yaitu nassun min al-Qur'an, yaitu nas-nas dari Al-Qur'an, aw min sunnatin, atau dari sunnah. Wa tabibi dzakal 'alimur rabbani, dan dokternya adalah para ulama yang rabbani. Sedangkan ilmu aqsamun thalathah, sedangkan yang namanya ilmu ada tiga. Malah min rabi', dan tidak ada yang keempatnya. Wal haqqu dutibyani, dan yang namanya kebenaran memiliki kejelasan. Pertama, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadzalikal asma'il rahmani. Yang pertama, ilmu tentang sifat-sifat Allah dan fi'il-fi'il perbuatan Allah dan juga nama-nama Allah Ar-Rahman. Yang kedua, al-amru wan nahi alladhi huwa dinuhu. Yang kedua, ilmu tentang syariat, hukum halal dan haram yang harus dipelajari. Yang ketiga, wa jazaa'uhu yawmal ma'ad tsani, dan juga balasan-balasannya, yakni apa yang akan terjadi di hari kiamat, hisab, hari pembalasan dan seterusnya, pada yawmal ma'ad tsani, pada kehidupan yang kedua nanti di hari kiamat, yawmal ma'ad. Wal kullu, dan seluruh ilmu yang tiga itu, fil Qur'ani was sunan, semuanya dalam Quran dan sunnah. Allati ja'at anil mab'uuthi bil furqani, yang datang dibawa oleh rasul yang diutus membawa furqan. Wallahi ma qala mar'un mutahaddiqun bisiwahuma illa min al hadiyani, dan demi Allah tidaklah seseorang mutahaddiq berbicara selain ini kecuali orang itu berbicara dalam keadaan hadian. Hadian itu orang berbicara dalam keadaan tidur, melindur. Kalau ada yang berbicara selain ini, tidak lain kecuali itu adalah melindur, bicara orang yang tidur. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, agar diketahui bahwasanya ilmu harus dipelajari dan ilmu harus dicari agar mengerti. Jadi kalau mereka tahu, sadar, maka mereka kafir dengan doa kepada selain Allah. Sedangkan kalau mereka tidak tahu, semestinya mereka belajar, semestinya mereka cari ilmu. Jangan hanya apa katanya, ya. Jangan hanya taklid buta, belajar, cari ilmu, mengkaji ilmu, dan dengarkan apa kata Allah, apa kata Rasul, tafsirnya dari para ulama ahli sunnah, sehingga dia lama-kelamaan tahu bahwa apa yang diucapkannya ternyata syirik. Maka dia yatubu ilallah, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selamat. Tetapi kalau dia tidak mau belajar dan dia hanya terus membebek dan taklid, maka wala yalumanna illa nafsah, maka tidak boleh dia menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Na'udzubillahi minadh dhalal, wa nas'alullah ta'ala al-hidayah wa rahmah, wa nas'alullah ta'ala an yahdiyana wa yahdi al-muslimin ila at-tauhid wa sunnah. آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.